Aku mampir bentar ya, Yan. Adinu sayang Ken. Rikala hati tumben ngerasa yang cinta, lega liang di hati ne. Sebat pahit manis kerasa yang rasa tulus tresnane pertama. Ngancan lekat sayangi ane rasa yang cara ana meku renang kulian raga membeda kasta ajin adi takut nyingakin adi macam sing manyan kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga tu pada tresna jodoh titian ijalan saking hati pun niki oh, oh. Yang widing asik penunas titian ijalan kenangan manis saning awinang titian frustasi nyingakin adi macebo beling sing manyan kal pegaten tresnane ngetelang ye mata kulian iraga tu pada tresna yang widi asik penuh nasti tiang yang mulai tenjodoh titian ijalan saking hati pun niki saninga winang titiang frustasi jengkek sayang yang beli sekadi sang dewi ampurayang kesnane tan ketutugan sampunan adi merasa sebat sampunan menyeselin dewe mirip sing pejatuh karmani jadi prestani dan dibuka ke ini terus nadi hati dua kapin hati pusing ada nidangnya hati balik-balik ban melaksana tenaga godan lo alenan isang beli bakat nenan beli jani kena tanggung jawab kejang kenangan beli jani kalmatilah ninggalin ragan tadi mogi jepresiden ngampura yang beli ini tresna di hati dua kapin hati pusing ada nidangnya hati bale-bale ban melaksana tenaga godan lo alenan isang beli bakat ngenan beli jani kena tanggung siar ngalih sekaya lebihan banding kenduga sepidan dadi kuli gegaine serabutan gaji telah anggon maya kontrakan pilihan ngemasin terus ngedadi korban kadi anak kengorahang beda ilohe di Bali kud yang beli ngabang yeling luar negeri sinah iloh kalmeli di sisi. Lewat Skype lah gengor terang. Sayang, aku rindu jat kamu. Nanging tanpa sadar adi lagi sedang webcaman. Ada anak wanita ke laut ngelut bang yang adi dong kene dong yang didurin ber. Kelit matan beli pedidin nenyak siang. Sadar adi raga sedang wekeman ada anak wanita ke laut ngelut bang yang adi dong kene dong yang didurin beli di telpone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi maga thank you. lali ninggalin dewe tiang. Tembang manis puniki sani ketulis wantah buat beli pina ketulus suci terus nanti yang wantah kapining beli sani sayangan sani di hati. Lan menjanji jani dini tu singkal tak ninggalin tiang dini padidian. Oh beli sing lakaran buin sanggup yen ning hidup tanpa beli dini tetap setia maning paling tiang. Suka tema tunangan tumbene manim palintia. Jump. Sebilang sanje dini beli serta dengan tiang adi tekemas sekolah. Sumpah mati beli bani, sumpah mati beli mula daman kapin adi. Rasa rindu di hati adot ngajak adi melali kasisin pasi kuter iragong adunan tresno. karangang sabang nanging lawate sedata mengubare Mengganti wali, du sing kenyang. Bali.